العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله dalam kitab yang berjudul Nasihati li Ahli Sunnah. Halaman keempat, paragraf yang ketiga, beliau rahimahullah ta'ala menyatakan, warawa muslimun fi sahihih an ibni mas'udin radhiyallahu anhu qal kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis salah wa yaqul la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Wa rawal Bukhari fi sahihi an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latusawwunna sufufakum أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلف فتختلف قلوبكم. وكان يقول إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih, rijaluhu rijalus sahih illa Abdurrahman ibn Ausajah wa qad wathaqahu An-Nasa'i rahimahullah. Beliau Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah sebenarnya membawakan sekian banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang buruknya ikhtilaf, perbedaan dan perselisihan di antara kaum muslimin adalah sesuatu yang tercela. Walaupun secara kauni qadari sesuatu yang terjadi, khilaf atau perselisihan itu pasti ada. Tidak mungkin tidak. Pasti akan selalu ada perselisihan, perbedaan pendapat. Dan ikhtilaf termasuk ujian keimanan. Termasuk ujian keimanan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di antara kaum muslimin. Dan salah satu hikmahnya adalah untuk memilah dan memilih siapakah di antara mereka yang benar-benar lebih mencintai dan mengutamakan al-haq. Siapakah di antara mereka yang benar-benar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW ketika terjadi perbedaan dan perselisihan. Saya ulangi kembali bahwa perselisihan atau perbedaan pendapat pasti akan selalu ada di tengah-tengah kaum muslimin. Itu sunnatullah yang tidak mungkin bisa ditolak, pasti terjadi. Lalu apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai perbedaan dan perselisihan pendapat secara syar'i. Artinya secara hukum syar'i, khilaf apa yang kita sebut juga dengan ikhtilaf, perbedaan pendapat, perselisihan itu tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi kenapa terjadi secara kauni, secara qadari? Karena ada hikmah yang sangat besar sekali. Misalkan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalau kalian berbeda pendapat, berselisih, maka kembalikan solusi dan jalan keluarnya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbeda pendapat, kita kembali kepada Al-Quran untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang di atas al-haq dan siapa yang di atas kebatilan. Demikian juga kita kembalikan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan siapakah yang lurus, siapa yang menyimpang. Ini salah satu hikmah kenapa terjadi khilaf, perbedaan dan perselisihan pendapat di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, kemudian ikhwati billah barakallahu fikum, selain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajak kita untuk semaksimal mungkin menghindari dan menjauhi sebab-sebab yang memungkinkan untuk terjadinya khilaf atau perbedaan pendapat. Nah, pada beberapa pertemuan yang lalu, hal-hal tersebut sebagai contoh telah kita sebutkan. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam mengajak kita untuk semaksimal mungkin melakukan semua langkah yang bisa meminimalkan dan mengecilkan potensi konflik di antara kita. Nah, dan itu hanya akan terwujud saat seorang muslim memperhatikan semua hak-hak kaum muslimin, baik dia orang tuanya, gurunya, saudara kandungnya, tetangganya, kerabatnya, teman-temannya, muridnya, atasannya, bawahannya. Masing-masing punya hak. Hak-hak mereka tunaikan. Hak-hak mereka tunaikan. Maka khilaf itu akan menjadi minimal. Konflik akan lebih menjadi, konflik itu akan semakin jarang. Nah, konflik akan semakin jarang. Nah, di dalam tiga hadis yang telah kita baca tadi, yang pertama hadis Ibnu Mas'ud, yang kedua hadis An-Nu'man bin Bashir, yang ketiga adalah hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhum ajmain, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita salah satu langkah yang mungkin bisa ditempuh untuk merekatkan ukhuwah, demikian juga menghindarkan khilaf, perbedaan pendapat dan perselisihan. Karena apa yang tersimpan di dalam batin itu akan terungkap secara zahir. Apa yang kita sembunyikan itu tidak bisa kemudian ditutup-tutupi secara lahiriah. Tidak mungkin tidak. Jelas di dalam ketiga hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Artinya apa yang terjadi di dalam hati ini antara saya dengan si A, antara saya dengan si B, antara saya dengan si C, antara A dan B, B dengan C, C dengan A. Nah, itu akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Mau disembunyikan, mau ditutup-tutupi, tetap juga kelihatan. Bahwa antara saya dengan si A, sedang ada masalah. Dan itu bisa terlihat ketika kita sedang melaksanakan sholat. Itu akan terlihat saat kita melaksanakan sholat. Persahabatan, persaudaraan, dan kedekatan hati itu pun bisa dilihat dari kedekatan kita saat berada di dalam shaf. Akan terlihat saat kita ada di dalam shaf. Misalkan kita datang terlambat, imam sudah mengucapkan Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar. Di belakang imam tersusun shaf. Katakan sebagai contoh terdiri dari 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Kita paham dan mengerti bahwa shaf yang terbaik, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang ada di sebelah kanan imam. Ketika saya tengok yang ada paling ujung sebelah kanan, oh si A. Si A. Saya punya masalah dengan si A. Gak mungkin. Kecuali yang Allah rahmati. Tidak mungkin saya kemudian milik kanan berada di sebelah si A. Gak mungkin. Kecuali yang Allah rahmati. Pasti. Nah, kebiasaan kita dan itu watak manusia akan lebih memilih sebelah kiri. Tidak mau berdekatan. Tidak mau bersebelahan dengan orang yang secara hati kita sedang ada masalah dengan dia. Ini dalam salat. Perhatikan juga bagaimana orang yang memiliki kedekatan, persahabatan yang baik, demikian juga persaudaraan yang bagus. Nah, ketika azan dikumandangkan, masing-masing sedang menunggu sholat berjamaah ditegakkan, ngobrol sana ngobrol sini, misalkan saja sebagai contoh. Nah, ketika iqamah dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, terus qamat shalah, qamat shalah. Orang yang punya kedekatan hati pasti tetap ketika berangkat masuk ke dalam saf bareng. Masih ngobrol sebentar sedikit. Mungkin belum selesai obrolannya. Tapi kalau misalkan ada kerenggangan, ini menghindar. Itu terlihat di dalam sholat, subhanallah. Nah, lihatlah Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang pertama. Warawa muslimun fi sahihi. Al-imam muslim rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya. Sekali lagi yang saya sebutkan di depan tadi sebagai keterangan, itu fakta yang tak bisa dibantah. Kenyataan. Kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, dalam kaifiat salat kita itu sudah terlihat. Kalau kita punya kedekatan, ataukah kita punya masalah sehingga hubungannya renggang, itu dilihat, bisa dilihat dari kedekatan kita saat salat. Bersebelahan. Terus bersebelahan. Dekat. Tapi kalau kita perhatikan, kayaknya gak pernah deh. Kita lihat si A dan si B itu kok dekatan. Nah, kita apa namanya, mungkin diantara kita yang pernah merasakan kehidupan pesantren itu bisa merasakannya karena komunitas sehari-hari. Kita paham si A sama si B punya masalah, si C dengan si D kayaknya sedang ada salah paham. Itu akan sulit. Apa namanya, satu kamar susah, satu soft juga susah, makan satu nampan juga gak pernah terlihat. Kalau misalkan tiket, apa namanya, tiket keamanan, piket di dapur, pokoknya minta ke bagian petugasnya, tolong jangan gabungkan saya dengan dia. Faham kita bahwa itu gak boleh. Kita mengerti itu dilarang secara agama. Kita pun sadar itu betul-betul dicela oleh Rasulullah SAW. Mestinya kalau kita punya masalah, justru walaupun pahit, walaupun susah, digobrak, dilawan. Alhamdulillah kalau itu sudah dibiasakan, masya Allah, pengaruhnya sangat luar biasa. Saat kita betul-betul terjun dalam kehidupan nyata, dalam keluarga, dalam masyarakat, hubungan dengan bertetangga, itu kalau kita sudah punya kebiasaan, ada sedikit celah untuk kemudian berbeda pendapat, dobrak. Bukan kemudian kita ikuti arusnya, keliru. Nah, misalkan dalam contoh yang saya sebutkan tadi, dalam komunitas santri. Nah, ini kejadian nyata. Nah, bagi antum mungkin yang pernah merasakan sebagai santri, tentu pasti pernah menyaksikan hal-hal yang seperti ini, fenomena di tengah-tengah kita. Nah, karena bagaimanapun juga komunitas santri, kehidupan santri itu adalah miniatur dari kehidupan kita. Kehidupan kita yang sesungguhnya di dalam keluarga, demikian juga di tengah-tengah masyarakat. Nah, mestinya kalau misalkan saya dengan si A punya masalah, kemudian kok apa namanya, sebenarnya nampan kita kan bebas memilih untuk makan bareng. Saya punya masalah dengan si A, saya lihat si A kok makannya di nampan paling ujung. Ini pahit memang, berat. Tapi jangan diteruskan, jangan diikutkan. Gabung ke nampan si A itu, makan. Dia diem, kita diem, gak ada masalah. Yang penting saya sudah berusaha. Ini langkah pertama, saya gabung sama dia. Setiap kali makan, gabung sama dia. Piket, minta satu dengan dia. Piket masak, piket keamanan, gabung sama dia. Sholat, misalkan, ikuti dia. Si A palingnya tempel. Nah, ini agar syaitan khaba wa khasir. Agar syaitan tidak senang. Agar syaitan kemudian mundur. Kalah. Tapi kalau diikutkan terus, terus. Bukan semakin baik, malah semakin parah. Malah semakin parah. Nah, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam sahihnya. Sahih Muslim. An ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau bercerita untuk kita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah. Dulu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memegang, mengusap bahu-bahu kami ketika akan melaksanakan salat. Wa yaqul, sambil beliau mengingatkan, la takhtalifu, jangan berbeda pendapat, jangan berselisih. Fatakhtalifa qulubukum, karena akan mengakibatkan hati kalian pun berselisih. Hati kalian pun berselisih. Liyalini minkum, hendaknya yang ada di belakangku tepat di antara kalian adalah ulul ahlami wan nuha, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang pintar, agamanya baik, yang paling bagus di antara kalian. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah itu yang tingkatannya ada di bawahnya, tingkatannya di bawahnya, tingkatannya di bawahnya. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya beliau mengingatkan bahwa ibadah salat itu bukan hanya sebatas takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, surat, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, dan seterusnya rakaat kedua, ketiga, keempat, kemudian mengucapkan salam, selesai. Ibadah salat bukan hanya sebatas itu, tetapi ada hikmah, ada manfaat, ada kepentingan lain yang harus tercapai. Ada kepentingan lain yang harus dicapai. Jadi salat itu jangan diartikan sebatas mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Tetapi kan ada proses menuju salat. Ada kegiatan yang dilakukan sebelum salat dilaksanakan. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan di saat salat. Ada pula hal-hal yang harus kita kerjakan setelah salat. Sebuah rangkaian ibadah yang luar biasa. Maka dari itu salat menempati rukun Islam yang kedua. Salat menempati rukun Islam yang kedua karena salat adalah rangkaian ibadah yang sangat panjang. Bukan sebatas dimulai dari takbiratul ihram, kemudian berakhir sampai dengan salam ke kanan dan ke kiri. Tapi mulai dari proses kita akan melaksanakan salat. Nah, bagaimana kita diajarkan untuk melihat waktu, disiplin, tepat waktu. Seorang muslim mestinya disiplin. Seorang muslim mestinya menghargai betul tentang waktu. Seorang muslim semestinya memperhatikan perputaran waktu siang dan malam. Nah, karena sholat waktunya telah ditentukan. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Demikian firman Allah Azza wa Jal di dalam surat An-Nisa. Ini hikmah yang jangan sampai terlewatkan, jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Kita diajarkan untuk disiplin, tepat waktu, ini dan itu. Maka saya pernah terlibat dalam sebuah diskusi dengan ikhwan. Bukan di Jogja, tapi di luar Jawa. Di luar Jawa. Ketika itu, ini ikhwan sudah lama, Masya Allah, ngaji dari tahun 90-an. Bukan orang baru. Aslinya dari Jawa, merantau ke Sumatera, ngaji, saya katakan orang lama. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak-anaknya yang kecil itu justru disekolahkan di tempat umum. Bukan dimasukkan ke pesantren. Padahal kita punya pesantren di tempat itu. Di wilayah itu. Anak perempuannya dimasukkan ke sekolah menengah pertama. SMP umum, SMP negeri. Perempuan. Perempuan. Apa kita merasa aman sih? Ada jaminan anak-anak itu selamat kalau di sekolah-sekolah umum? Selamat? Agama dan akhiratnya? Kita kan ngelus dodo sebenarnya. Astagfirullah. Kondisi sekolah umum saat ini seperti apa? Agama itu bukan menjadi tujuan utama. Dalam satu pekan pelajaran agama hanya berapa jam? Hanya berapa jam? Apa kita merasa tenang, tega melihat anak-anak kita, lebih-lebih lagi perempuan. Laki-laki juga sama, tapi ini perempuan. Yang menjadi sorot, menjadi objek para serigala-serigala ganas itu yang gak ngerti agama. Nah, ini sampai sekolah menengah pertama, sampai kelas 3. Orang lama disekolahkan di sana. Masya Allah. Kasihan kan? Kondisi sekarang anak-anak sekolah seperti apa? Pergaulan bebas, internet 24 jam, film, musik, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Apa ada jaminan kemudian dia selamat dan tidak terpengaruh? Akhirnya saya diskusi sama dia. Orang seperti ini sebenarnya tidak boleh dibenci. Orang seperti ini tidak boleh dibenci. Kenapa? Mungkin ada sesuatu yang membuat dia mengambil keputusan dan kebijakan seperti itu. Mungkin. Tidak bisa langsung disikapi. Tapi perlu didekatin. Sebenarnya apa masalahnya? Kenapa sampai seperti itu? Kok demikian? Barangkali saya bisa membantu menerangkan. Dengan ilmu yang saya punya ini, yang sedikit ini, barangkali saya bisa membantu dalam mencerahkan. Kemudian terlibat beberapa kali diskusi sama dia dalam sebuah kegiatan daurah. Cuma berdua ngobrol empat mata. Nah, ada banyak hal yang dia sampaikan. Nah, intinya dia punya alasan. Tapi alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah, alasan-alasan itu bisa kita terangkan. Sebenarnya begini, Pak. Nah, salah satu hal yang dia angkat adalah masalah disiplin. Apa kata dia? Wah, di pondok disiplinnya kurang, Ustaz. Disiplin kurang. Masuk ya sakar PDW. Gitu. Pulang ya sakar PDW. Mestinya masuk jam, masuk kelas. Mestinya masuk dalam kelas. Gurunya belum datang. Ustaz, artinya dia mengeluhkan sistem pesantren yang ada di tempatnya itu. Salah satu hal yang dia soroti adalah masalah di disiplin. Subhanallah. Kalau kita berbicara tentang disiplin, pondok salafi adalah tempat yang paling disiplin di atas muka bumi ini. Pengertian disiplin itu apa? Takut dihukum. Sekolah-sekolah umum itu kelihatannya disiplin. Ikhlas mereka, anak-anak itu untuk disiplin? Jawab dengan jujur. Ikhlas mereka anak-anak itu. Masuk jam 7. Oh, bangun pagi. Cepat-cepat mandi. Sarapan. Kadang-kadang gak sarapan. Minta ibunya ngebut, Bu. Bapaknya ngebut, Pak. Ontel. Mau ngebut gimana? Begitu. Sekarang jawablah dengan jujur. Anak-anak seperti itu, anak-anak sekolah itu ikhlas gak sih? Masuk kelas jam 7. Lebih 1 menit, lebih 2 menit. Kemudian dihukum. Nunggu di depan gerbang. Nanti jam 8 baru masuk. Itu pun harus melewati surat guru piket, kemudian lapor ke ada dua rangkap. Surat pertama telat ke guru yang akan mengajar di jam pelajaran kedua. Surat yang kedua laporkan ke BP. Ikhlas enggak seperti itu? Seperti ini yang dimaksud dengan disiplin. Disiplin bukan berdasarkan keikhlasan. Disiplin bukan berdasarkan kesadaran, tapi rasa takut. Terpaksa. Bukan disiplin namanya. Bukan disiplin. Alhamdulillah kita di pondok-pondok salafi seperti ini. Disiplin yang ditanamkan adalah disiplin yang berdasarkan di atas keikhlasan. Bukan cuma sebatas hukum. Kalau mau hukum-hukuman, bisa kita hukum-hukuman. Kalau mau disiplin, seperti disiplinnya orang awam, bisa kita. Tapi biasanya nanti yang protes orang tuanya sendiri. Jangan Ustaz, jauh. Ini begini, begini. Misalkan dia bilang jam 7, tit. Kalau enggak, push up. Kalau enggak, bersihkan kamar mandi. Bisa kita. Cuma, apa itu tujuan kita membuka program pendidikan agama seperti ini? Kan bukan. Yang kita inginkan ikhlas. Mulai dari kecil kita tanamkan keikhlasan. Kalau masalah disiplin, apa ada yang lebih baik disiplinnya dibandingkan pondok-pondok salaf? Azan berkumandang. Azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak kita, senakal-nakalnya dia. Seaktif-aktifnya dia. Kalau sudah mendengarkan azan, kemudian ustadznya mengingatkan azan, cukup mainnya. Apa yang mereka lakukan? Wudhu, cuci kaki, masuk dalam masjid. Walaupun mungkin di masjid masih lari-lari, mungkin masih ngobrol, tapi mereka sudah dalam posisi bersuci, sudah berwudhu. Kalau misalkan sudah qomat, anak-anak kita langsung diajarkan berbaris rapi. Ini yang disiplin sesungguhnya. Lah, mereka yang tidak dididik secara agama. Tidak dididik secara agama. Apa punya kedisiplinan seperti ini? Azan ya biasa. Panggilan, orang awam bilang panggilan Tuhan. Ya. Panggilan Tuhan itu ya seperti panggilan manusia saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak paham apa artinya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maha Besar apanya? Ya punya azan tetap aja jalan. Bahkan sekolah-sekolah umum azan nanti sholat bisa diakhirkan. Begitu kan ya? Sholat bisa diakhirkan nanti. Nanti keluarnya 12:30 kok. Nanti sholat jamaah diakhirkan. Gurunya yang penting kan jamaah. Padahal azan sudah dikumandangkan. Disiplin, subhanallah. Saya jelaskan ke bapak itu. Saya sampaikan, Pak, kalau masalah disiplin, pondok salaf yang paling disiplin. Tinggal kita harus menyatukan persepsi. Yang dimaksud disiplin itu apa? Kan begitu. Yang panjenengan masuk disiplin apa, Pak? Itu tadi dijelaskan, masuk jam 7, pulang jam 1. Apa seragamnya begini dan begitu. Itu tadi saya jelaskan. Disiplin dalam konsep agama kita bukan disiplin yang terpaksa. Tapi disiplin yang ikhlas. Disiplin yang ikhlas. Mungkin sekarang belum terlihat dan belum terasa. Tapi nanti setelah mereka besar, setelah mereka dewasa, itu perlahan disiplin itu akan ada. Bismillah. Nah, mereka yang apa namanya baris berbaris kelihatan kan disiplin rapi. Rapi. Zohirnya aja yang rapi. Tapi batinnya seperti apa? Yang paling terpenting justru hati. Hati itu yang diperbaiki. Hati yang dibenahi. Ikhlas itu tadi. Kita upayakan anak-anak kita bangun tidur. Bahkan ketika malam seperti ini sudah dikondisikan. Besok sekolah yang rajin. Besok berangkat belajar ke pondok. Ini alhamdulillah. Jadi kalau kita berbicara tentang disiplin ya. Muslim. Orang muslim itu harus disiplin. Harus disiplin. Nah. Nah itu tadi saya katakan bahwa sholat itu adalah sebuah rangkaian ibadah yang panjang. Bukan cuma dari takbiratul ihram sampai kemudian salam kanan dan kiri. Tapi tadi masalah kita diminta untuk memperhatikan waktu. Kemudian kedisiplinan. Lalu apa namanya kita diingatkan selalu bahwa setiap saat, setiap waktu kita harus selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Harus selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga ketika azan itu dikumandangkan artinya ayo. Ayo kita berkumpul semua di satu tempat. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan semua kegiatan dunia. Nah, ada yang lebih penting dari itu semua. Yaitu kita bersuci, berwudu, masuk dalam masjid. Hanya beberapa menit saja. Tidak lebih dari 10 menit. Tidak lebih dari 10 menit. 10 menit itu bagi orang awam sudah lama. Sholat kok 10 menit. Itu sudah lama banget. Tapi kalau nonton bola, Masya Allah. Apalagi kalau final Liga Champion. Wah, penontonnya 20 juta orang seluruh dunia. Bahkan lebih. Itu sudah siap-siap. Gak mau tidur setelah salat isya. Takut kebablasan. Karena nanti acaranya 1:30 malam. Finale. Tidak menyaksikan secara langsung, sesok ketemu konconnya langsung cerita. Nah, bisa, apa menit sekian nih? Pemain ini. Wah, seraiso. Ini sengaja gak tidur, Bang. Kenapa? Takut kebablasan. Takut kebablasan. Kalau kita salat tarawih kadang-kadang dungo, gua kebablasan. Kadang-kadang kan gitu, misalkan salat tarawih di malam hari. Kita dulu waktu masih santri, masih kecil-kecil itu, biasa kalimat seperti itu. Orang tidur kan, dapat uzur. Orang ngantuk kok. Jadi tidur itu dengan posisi berniat, ya Allah mudah-mudahan kebablasan. Nah, karena sholat tarawih dari jam 1 jam 3, sampai jam 3. Dari jam 1 sampai 4. Sudah ngantuk, capek, mama, anak-anak kecil kita. Umur 11, 12 tahun. Jadi sebelum tidur doa. Bahkan kalau bisa tidurnya itu mojok. Biar gak ketahuan, gimana. Gitu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah itu dulu ketika kita masih kecil. Sekarang kan kita sudah berubah, bukan anak kecil lagi. Wallahu a'lam bishawab, kita lanjutkan nanti setelah salat isya agar azan dikumandangkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.